maksud hati ingin ku buang. Bisikalbu datang melarang, pelayan asmara datang menyerang. Apa daya hatiku karam seorang. Ikatannya seorang pahit ku rasa sayang tak dapat ku buang. Maksud hati ingin ku datang melarang, pelayan asmara datang menyerang. Apa daya hatiku karam seorang. Duhai Arjuna Satria nan rupawan, tanda penambat hati dan tanjung harapan. Kini kau jauh dari lambaian tangan, bahkan kau mungkin jauh dari pemandangan.